Dua hati berpadu dengan syahdu, cinta nan suci. Tak akan mungkin dihancurkan badan cinta abadi. Cintaku masa selalu searah sejalan. Semakin jauh mendalam cintaku, kasih berseli. Bahagiaku kayu biduk kasihku suci. Hatiku